angkat telepon, telepon dari dirinya. Dia ingin bercerita, berbagi dan berteman. Kami hanya malaikat, tak mungkin menyampaikan. Onesta, dengarkanlah dirinya. Dia hanya ingin membuatmu tersenyum. Onesta, dengarkanlah kisahnya. Dia hanya ingin jatuh cinta lagi. Jatuh cinta.